yang mana yang datang merebut seri bunga cintamu? Dia yang mana yang mampu mengalihkan rasa setiamu? Tidak kuduga semua terjadi. Yang manis permadu dulu mengkir janji. Sumpah siapa yang telah terucap dulu sehidup semati? Lenyaplah sudah janji-janji itu, hilang terbawa di angin lalu. Kini engkau telah pergi, aku sendiri berteman sunyi. Semoga derita ini takkan terjadi kedua kali. Asa ku terbang jauh melayang, mimpi yang indah kini telah hilang. Siapa yang rela jatuh terkulai karena cinta? Hati yang luka, oh pedih di dalam dada, tiada obatnya, pasti nanti.